Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan konser final 10 besar Dangdut Akademi Indonesia. Dan ini saya bersama dengan finalis kelima kita, Lesti. Iya, Kak. Kumaha, Dama? Alhamdulillah. Katanya kamu deg-degan sekali nih sampai terakhir teh ya? Mohon. Gitu. Iya. Lagunya mau lagu apa? Kasih tahu enggak ya? Aduh, saya subro. Yang jelas lagu apapun mudah-mudahan lancar ya. Insyaallah. Banyak sekali yang titip salam buat Lesti ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan semuanya ya. Amin ya Allah. Mau kapan tampilnya? Sekarang atau kapan? Besok. Yaudah deh. Langsung saja pemirsa, ini dia Lesti Cianjur. Hmm.